wajahmu tampak berubah. Pasti ada sesuatu tengah terjadi dengan kamu. Terus terang saja, aku ingin kau lebih terbuka. Terus terang saja, apa dan siapa yang jadi penyebabnya? Terbawa arus emosi, sudah cukup lama.